السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita memasuki bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin ini, dan perlu saya ulang kemarin ya, bahwa Imam Nawawi, imam besar ahlul hadis, ahlul fikih, ahlul lughah, beliau adalah manusia biasa, artinya bukan nabi, jadi tidak maksum. Maka nanti dalam perjalanannya akan kita bahas kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin sudah kita singgung sedikit bahwa ada beberapa hadis dhaif yang beliau bawakan di kitab Riyadhus Shalihin. Di antaranya hadis yang berbunyi, la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atuhu. Seorang laki-laki tidak akan ditanya oleh Allah, tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kenapa dia memukul istrinya. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Hadis dhaif berarti bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Tidak boleh diyakini bahwa ini dari Nabi. Ya, ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian keterbalikan makna. Seperti nanti akan kita dapati 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu disebutkan di situ, yang 70 ribu itu cirinya ada 4. Yang pertama, la yarkum, orang-orang yang tidak meruqyah. Ini keliru. Yang betul adalah la yastarkun, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Karena meruqyah adalah hak, meruqyah adalah sunnah. Yang tidak boleh atau yang mengeluarkan seseorang dari 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang yang minta diruqyah. Maka beda meruqyah dengan minta diruqyah, beda. Ya. Kemudian keterbalikan makna lagi dari hadis tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu yang benar. Ya. La ya'lamu shimaluhu ma yunfiku yaminuhu. Ketika menyebutkan tentang 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di mahsyar. Di antaranya adalah seseorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, tangan kanan tidak tahu, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Nah, ini terbalik, tangan kiri bersedekah, tangan kanan tidak tahu. Ya. Nah, inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul dan para sahabat dan para imam, bahwa mengikuti satu orang tidak mutlak dari awal sampai akhir. Dan begitu semua para imam, tidak ada yang mengikuti satu guru, satu ulama terus tidak mau mengambil yang lain, tidak ada. Ya, tidak taklid buta, taklidul a'ma. Dan banyak di antara para guru dikritik oleh muridnya. Imam Muslim mengkritik Imam Bukhari, biasa. Imam Ahmad mengkritik gurunya Imam Syafi'i, biasa. Imam Syafi'i mengkritik gurunya Imam Malik, biasa. Karena manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ilmiah. Tidak apa kata guru pasti benar, apa kata kiai enggak mungkin salah. Nah, itu cuma Nabi. Yang ucapannya enggak mungkin keliru, enggak mungkin salah, cuma Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan para nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Karena seluruh Nabi dan Rasul itu dipantau oleh wahyu. Dipantau oleh wahyu. Ketika salah, maka turun wahyu yang meluruskan kesalahan tersebut. Itu siapa? Nabi. Maka selain Nabi, pasti pernah salah. Sebagaimana perkataan Imam Malik, orang itu ucapannya boleh diterima, boleh ditolak. Siapapun dia, sekali berulama siapapun, ucapannya boleh diterima, boleh ditolak. Illa sahibu hadzal khabar, kecuali penghuni kubur ini. Sambil Imam Malik menunjuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Imam Malik memberikan muhadharahnya di Masjid Nabawi yang sangat dekat dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita masuki bab pertama, bab al-ikhlas wa ikhdar an-niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Ya, sebelumnya kitab ini diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim ini hak. Ya. Dan Nabi bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah wa huwa aqta. Setiap amal kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka amal itu terputus. Maka selayaknya kita awali semua perbuatan kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kecuali ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, misal salat. Dengan apa Nabi mengawali salat? Dengan takbir, Allahu Akbar. Ya, maka mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim tidak bisa. Ya, karena contoh dari Nabi tentu itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Nabi tidak pernah mengawali salat dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan Allahu Akbar. Ya. Kecuali yang memang ada contoh ibadah yang beliau awali dengan bismillah seperti wudu. Beliau berwudu dengan bismillah sambil menyela-nyela jari. Maka sunnah bagi kita, bahkan wajib membaca bismillah ketika menyela-nyela jari. Dan Nabi mengucapkan bismillah, maka wajib bagi kita dan cukup bagi kita mengucapkan bismillah. Kalau Nabi bismillahirrahmanirrahim, tentu kita bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini manhaj cara beragama, bahwa kita mengikuti Nabi itulah yang terbaik. Tidak mengikuti Nabi keliru. Ya, karena tentu kita semua tahu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah, contoh teladan baik itu ada di mana? Ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang beliau contohkan itu yang baik. Yang tidak beliau contohkan itu tidak baik. Walaupun isinya baik. Begitu. Walaupun isinya baik, ya. Sebelum sholat, ya, baca Al-Fatihah, habis itu An-Nas, Al-Falaq, kan baik. An-Nas, Al-Falaq, ya. Tapi Nabi enggak pernah contohkan. Sebelum sholat diam dulu, baca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi. Kan itu baik tuh. Maksud ayat kursi jelek. Baik. Tapi karena Nabi enggak contohkan, tertolak. Nanti akan kita baca hadis-hadisnya bahwa seluruh amal ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tertolak. Tertolak. Ya. Begitu. Kemudian ada pula amal-amal yang sekali lagi dicontohkan oleh Nabi dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Contoh lain dari amal yang beliau contohkan dengan bismillah adalah makan. Ya, beliau makan dengan bismillah. Bahkan beliau perintahkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, kul sambillah. Makanlah dengan mengucapkan bismillah. Ini yang terbaik. Ya, ini yang terbaik. Maka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sementara Nabi mencontohkan dengan bismillah, tentu seolah kita merasa lebih baik dari Nabi. Ya, ini seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Karena Nabi pernah mengajarkan doa menjelang tidur yang panjang itu. Allahumma inni fawwadtu amri ilaik wa aslamtu wa wajjahtu wajhi ilaik raghbatan wa khubatan ilaik. Terus di akhirnya ada ucapan amantu binabiyikalladzi arsalta. Ya Allah, aku beriman dengan nabi yang telah engkau utus, yang dimaksud tentu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Barra bin Azib yang mendengar lafaz ini dari nabi mengganti lafaz nabi dengan rasul. Lebih buruk atau lebih baik? Tentu lebih baik, karena rasul itu pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Ya, nabi itu jumlahnya berapa? 124.000, rasul jumlahnya hanya 313. Rasul jauh lebih mulia daripada nabi, yang diceritakan di Al-Qur'an 25. Rasul lebih mulia dari nabi. Maka ucapan nabi diganti oleh Al-Bara bin Azib dengan rasul. Amantu bi rasulika alladhi arsalta. Aku beriman dengan rasul yang telah engkau utus. Padahal nabi tadi mengajarkan amantu bi nabiyika alladhi arsalta. Ya, nak lafaz nabi diganti dengan rasul. Nabi tahu, nabi marah. Nabi marah dan mengatakan, jangan engkau ganti apa yang datang dari mulutku, apa yang keluar dari lisanku. Ini menunjukkan bahwa nabi tidak mau umatnya melakukan ibadah-ibadah, ucapan-ucapan, lafaz-lafaz yang keluar dari lafaz nabi, yang tidak ada contoh dari nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang kita beribadah itu dianggap benar kalau kita mengikuti putusan Allah. Satu-satunya manusia yang berhak dicontoh dan ditiru dalam beribadah hanyalah satu manusia, ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita beda dengan beliau. Iya, jangan menambah sedikit pun. Kalau berkurang pasti, enggak mungkin kita bisa sama dengan nabi. Kalau kurang, iya, kita tidak mungkin bisa sekhusuk nabi. Kita tidak mungkin bisa sholat sebanyak nabi. Kita tidak mungkin puasa sebanyak nabi. Kita tidak mungkin bisa seikhlas nabi dan seterusnya. Kurang iya, lebih enggak mungkin. Lebih enggak mungkin. Nabi sholat subuh 2 rakaat, kita lebihkan 3 rakaat, berdosa kan? Nabi membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Habis sholat kita tambah 40 dah sekalian. Ah, bukan dapat pahala, dapat dosa. Karena apa? Kita harus mencontoh beliau. Benar dan salah, patokannya, barometernya adalah beliau. Apa yang beliau lakukan benar, apa yang tidak beliau lakukan salah. Itu dalam masalah ibadah. Bukan berarti nabi enggak pernah pakai handphone, kita pakai handphone keliru. Nabi enggak pernah pakai motor, kita naik motor keliru. Ah, ini enggak paham. Itu masalah dunia. Ya, masalah dunia bebas, enggak harus nonton nabi, ada istri terus terang. Yang harus nonton nabi apa? Masalah ibadah. Masalah ibadah nanti akan kita bahas, ibadah itu apa? Ya, apa bedanya ibadah dengan muamalah? Inilah bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada contoh-contoh muamalah, contoh-contoh perbuatan baik yang tidak ada di zaman nabi, misalnya naik motor, naik mobil, ya. Dan seterusnya, ini boleh dengan bismillah, boleh dengan bismillahirrahmanirrahim. Artinya nabi enggak pernah contohkan. Tapi tentang wudu, makan, nabi contohkan dengan bismillah. Maka tentu itu yang terbaik. Enggak mungkin nabi melakukan sesuatu mencontohkan sesuatu yang kurang baik. Enggak mungkin, pasti yang terbaik. Maka ketika kita makan membaca bismillah. Adapun hadis riwayat Ibnu Sunni, katanya mau makan membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini hadis dhaif. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang bukan dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita yakini bahwa itu dari nabi. Ya, dari sini maka kita harus belajar agar kita tahu ternyata hadis-hadis yang tersebar di masyarakat hari ini itu bukan dari nabi. Banyak hadis-hadis palsu yang terlanjur tersebar di mimbar-mimbar. Seperti utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ini hadis palsu. Nabi seumur hidup tidak pernah bersabda seperti itu. Dan ini sangat-sangat muskil. Bagaimana di Madinah itu pusat ilmu. Pusat ilmu ada di Madinah, nabi menyuruh ke Cina. Ya, dan enggak ada apa-apanya Cina hari itu. Ya, penuh dengan kemusyrikan dan kekafiran. Ya, mustahil nabi menyuruh kaum muslimin belajar ke negeri Cina. Ya, dan yang jelas ini bukan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ustaz Ahmad dan seterusnya. Ya. Kemudian hadis seperti hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, ini pun hadis palsu, bukan sabda nabi alaihi salatu wasalam, dan sudah terlanjur beredar di dunia kaum muslimin, terutama di negeri kita. Maka sekali lagi kita harus belajar agar kita tahu mana yang betul-betul dari nabi, mana yang palsu. Ya, karena pernah ada orang Syiah kedapatan memalsu hadis lalu dihukum mati oleh khalifah. Sebelum dihukum mati dia mengatakan, kalian boleh bunuh aku, tapi telah aku sebarkan 300 ribu hadis palsu. Telah aku sebarkan 300 ribu hadis palsu. Yang di dalamnya aku haramkan yang halal, aku halalkan yang haram. Ya, dari ucapan satu orang ini saja kita bisa tahu bahwa betapa hadis-hadis palsu sudah merebak di mana-mana. Maka kita harus belajar sekali lagi agar kita tahu mana yang betul-betul sabda Nabi, mana yang bukan. Karena ancamannya berat bagi orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kadiba alayya muta'ammidan wa yatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong atas nama diriku, aku tidak mengatakan tapi dibilang aku mengatakan seperti itu, maka siap-siaplah duduk di atas api neraka. Ini ancaman orang yang berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Ini termasuk aqdabul kiro, sebesar-besar bohong. Ya, sebesar-besar bohong ada tiga. Yang pertama, berbohong mengatakan mimpi melihat sesuatu padahal tidak. Yang kedua, mengaku bapak atau mengaku anak kepada yang bukan bapaknya atau anaknya, anak angkat, bapak angkat. Ya, ini dosa besar dan sebesar-besar bohong. Yang ketiga, berbohong atas nama diriku. Ya, iya. Dan termasuk bohong adalah orang yang menyebarkan satu hadis, dia tidak tahu hadis ini sahih atau tidak, dia main sampaikan saja. Nah, ini termasuk ahadul kadzibain, satu di antara dua pendusta. Ya, pendusta pertama tahu bahwa itu bukan sabda Nabi, dia sampaikan. Pendusta kedua, dia tidak tahu hadis ini sahih atau tidak, dia main sampaikan. Itu termasuk pendusta. Itu ya. Jadi bismillah atau bismillahirrahmanirrahim boleh kita ucapkan di tempat di mana Nabi tidak contohkan. Ya? Gitu. Adapun yang Nabi contohkan, maka kita harus ucapkan persis. Ya? Dan khusus masalah ibadah, kita harus menunggu perintah dan contoh dari Nabi. Tidak bisa hadis umum dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ini kita pakai. Bagaimana Nabi mengawali salat dengan takbir? Kita dengan takbir. Dengan apa Nabi mengawali ihram? Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Kita ikuti. Ya? Dan seterusnya. Ya, sekali lagi bab ini bab pertama, bab ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ya? Yang dimaksud dengan ikhlas adalah huwa ayyurada bil amali wajhu Allah taala la ghairahu. Beramal dengan maksud mengharap wajah Allah, tidak yang lainnya. Lafaz wajah Allah ini diucapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita mengucapkannya, wajah Allah, wajah Allah. Tentu wajah Allah tidak sama dengan wajah kita. Ya, dan mengharap wajah Allah ini adalah ikhlas, keikhlasan. Ya, dan barang siapa yang beramal ikhlas karena Allah, maka dia akan bertemu melihat wajah Allah. Dan melihat wajah Allah hanya bisa dialami di surga. Siapa yang belum masuk ke surga, maka dia diharamkan melihat wajah Allah. Dan melihat wajah Allah ini adalah puncak dari kenikmatan. Tidak ada kenikmatan yang melebihi melihat wajah Allah. Ya, seseorang merasakan nikmat lezat dengan pakaian, makanan, bidadari surga. Begitu melihat wajah Allah, maka semuanya kalah. Ya, dan siapa yang bisa melihat wajah Allah? Seorang yang beriman, yang taat kepada Allah. Dan melihat wajah Allah ini, kata Nabi, seperti melihat bulan purnama. Yaitu tidak berdesak-desakan dan tidak menyilaukan. Dan barang siapa yang mengingkari hal ini, tidak manusia tidak mungkin melihat wajah Allah, maka dia termasuk golongan sempalan dalam Islam, yaitu Mu'tazilah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, Rasul dan para sahabat meyakini bahwa seorang mukmin muslim dia akan bisa melihat wajah Allah di surga. Dan sekali lagi, itu puncak dari kenikmatan, melihat wajah Allah. Siapa yang melihat wajah Allah? Yaitu siapa yang beramal ikhlas karena Allah. Maka yang dimaksud dengan ikhlas adalah beramal dengan niat karena Allah saja. Itu ikhlas. Bagaimana ketika seseorang beramal kemudian ikhlas karena Allah awalnya, kemudian di pertengahan dia ingin dipuji. Ya, bagaimana hukumnya? Al-jawab, tergantung amal itu. Kalau amal itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, maka batal. Misal, sholat duhur 4 rakaat. Dari rakaat pertama, kedua, ketiga, terus karena Allah. Ya, begitu rakaat keempat, dia riya karena dia melihat atasannya misalnya, atau calon mertuanya misalnya. Dia riya. Dia tidak ikhlas lagi, dia riya, dia membaguskan sholatnya dan seterusnya. Bagaimana? Maka jawabnya batal amal ini. Tidak diterima. Ya, karena sholat dari rakaat pertama sampai rakaat keempat itu satu kesatuan. Ya, sama dengan ketika seseorang batal kentut sebelum salam. Maka rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat batal semua. Ya, begitu. Jadi kalau perbuatannya itu satu kesatuan, maka dia harus ikhlas dari awal sampai akhir. Kecuali bukan satu kesatuan. Ya, saya sedekah 100.000 ikhlas, tidak mengharapkan kecuali wajah Allah. Ya, sedekah lagi 200.000 ikhlas, sedekah lagi 500.000 ikhlas. Begitu sedekah 10 juta, banyak yang memuji, banyak yang menyanjung, saya riya. Nah, maka yang 10 juta ini tidak diterima, yang 100.000, 200.000, 500.000 diterima. Ya, karena beda sifatnya. Ya. Masalah, bagaimana seseorang yang senang ketika dipuji tapi amal itu sudah selesai? Apakah ini termasuk ikhlas? Maka jawabnya iya, termasuk ikhlas. Misal, kita rajin berjamaah di masjid, ikhlas karena Allah, karena ini perintah Allah, mengharap wajah Allah, mengharap naungan di akhirat, karena termasuk orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah rajulun mu'allaqatun qalbuhu bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, rindu dengan masjid, selalu datang ke masjid untuk salat berjamaah. Ah, ini akan mendapatkan naungan di mahsyar. Ah, lalu dia ikhlas. Berjamaah ke masjid terus bolak-balik ikhlas. Setelah berjalan kira-kira 2 tahun atau 3 tahun, banyak orang yang memujinya, mencintainya, bahkan memberikan hadiah kepadanya, dan dia senang, maka tidak bermasalah. Karena apa? Karena amal itu sudah selesai. Al-ba'itul awal, niat awal dia sholat berjamaah itu karena Allah. Niat amal dia menyumbang itu, berjihad itu karena Allah. Setelah selesai, banyak yang memuji, enggak masalah. Ya, tentu kita harus tetap berjuang untuk melawan riya kita. Kita harus mempertahankan keikhlasan kita. Karena keikhlasan adalah sesuatu yang hanya Allah saja yang tahu. Jadi tidak boleh kita katakan, lihat nih, saya pasti ikhlas. Enggak boleh. Ya, keikhlasan adalah sesuatu yang hanya Allah saja yang tahu. Selain Allah tidak ada yang tahu. Ya, mana dalil? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal kami. Padahal amal itu akan diterima kalau dia ikhlas. Berarti Nabi Ibrahim tidak yakin bahwa dirinya ikhlas, karena yang tahu seseorang itu ikhlas atau tidak hanya Allah. Maka dari sini tidak boleh kita mengatakan, nih, ibadah saya pasti diterima karena saya ikhlas. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena yang mengetahui seseorang itu ikhlas atau tidak hanya Allah Rabbul Alamin. Selain Allah Rabbul Alamin, tidak ada. Maka lihat para ulama, ketika mereka menulis kitab, ketika mereka mengamalkan sesuatu, mereka mengatakan, semoga yang aku lakukan ini ikhlas karena Allah. Semoga yang kami tulis ini ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah. Begitu. Maka tidak boleh kita mengatakan, ah, saya ikhlas kok. Ya? Enggak, saya ikhlas kok. Seolah memastikan bahwa kita ini sudah ikhlas. Enggak boleh. Harus berdoa. Mudah-mudahan yang saya lakukan ini ikhlas. Gitu. Karena ikhlas tidak sama dengan rela. Kalau rela barangkali kita semua tahu ya. Kalau kita rela. Ya. Orang punya uang 5 miliar. Kemudian diminta 1 juta, ya, insya Allah rela, ya, insya Allah. Kalau nggak rela, nggak, itu kebangetan barangkali ya. Insya Allah rela, ya. Tapi belum tentu ikhlas, belum tentu ikhlas, karena ikhlas dengan rela beda. Ikhlas dengan rela beda, ya. Kemudian contoh yang menarik adalah 3 orang yang terjebak dalam gua. Nanti akan sampai kita hadisnya. Bahwa dia ketika bertawasul itu, dia mengatakan, "Lau kuntu fa'altu dzalika wajhullah." Ya Allah, seandainya yang kami lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah. Itu. Padahal 3 orang ini wali. 3 orang ini orang yang sangat ikhlas kepada Allah. Ya, tapi dalam doanya, dalam ucapannya, dia tetap mengatakan, "Ya Allah, seandainya yang aku lakukan ini ikhlas karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah batu besar yang menutup gua ini." Nanti akan sampai hadisnya insyaallah ta'ala. Ya, jadi ikhlas seperti itu. Oleh karena itu seorang mukmin ini selalu berjuang di dalam hatinya ini untuk memerangi riya, untuk terus mempertahankan ikhlas, selalu berjuang. Karena di antara talbisul iblis, iblis menggoda manusia dari arah keikhlasan ini. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, ada seseorang yang berjihad di jalan Allah, mati dalam keadaan jihad. Yang kedua, ada orang yang menyebarkan ilmunya, siang malam dia menyebarkan ilmunya. Yang ketiga, ada orang yang habis hartanya untuk berderma, untuk bersedekah. Dan tiga-tiganya akhirnya masuk neraka. Lihat, tiga-tiganya masuk neraka. Jihad fisabilillah, mati dalam keadaan jihad membela agama Allah. Kemudian orang yang menghabiskan waktunya untuk ilmu, belajar mengajar. Yang ketiga, habis hartanya untuk sedekah. Tiga-tiganya masuk neraka. Kenapa? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas karena Allah. Ya, oleh karena itu Al-Maqdisi, guru dari Imam An-Nawawi, mengatakan, "Saya ingin sekali seandainya di masjid-masjid itu, di setiap masjid diajarkan bab ikhlas. Bab ikhlas, bagaimana tentang niat ikhlas." Ya, bukan melafazkan niat juga. Tentang niat di dalam hati, bagaimana cara mempertahankan keikhlasan. Karena ikhlas adalah sesuatu yang sangat-sangat digoda oleh setan, oleh iblis. Ya, maka seperti itulah kita harus berjuang untuk terus mempertahankan keikhlasan kita. Maka lihat, dengan kedalaman ilmunya, Imam An-Nawawi membawakan bab ini, bab ikhlas, di bab pertama. Di bab pertama. Karena apa? Bab-bab berikutnya percuma. Bab-bab berikutnya percuma kalau bab pertama ini tidak lulus. Kalau bab pertama ini tidak lulus, tidak bisa, tidak paham, maka bab-bab berikutnya percuma. Salat yang baik, salat yang benar, zakat yang baik, yang benar, haji dan seterusnya. Tapi tidak ikhlas. Dia lakukan bukan karena Allah atau karena Allah, tapi karena yang lainnya juga, karena Allah, karena mertua juga, karena Allah, karena masyarakat juga. Ini tidak ikhlas. Karena ikhlas dari kata khalasa yakhlusu ikhlasan, artinya murni, murni bersih. Artinya tidak tercampur, tidak tercampur antara niat karena Allah dengan karena yang lain. Kalau tercampur itu namanya apa? Kalau tercampur namanya apa? Sekutu. Apa? Hah? Iya, syirik. Berarti lawan kata ikhlas apa? Syirik. Maka riya itu disebut syirkul asghar. Riya itu disebut syirkul asghar, syirik yang kecil. Dan syirik yang kecil tetap aja dosanya besar, lebih besar daripada zina, minum khamr, berjudi, membunuh. Tidak ada dosa yang melebihi dosa syirik. Ya? Nah, itu. Karena apa? Karena riya adalah sesuatu yang dijerikan oleh iblis, oleh setan untuk menjerumuskan manusia. Ya, maka lihat betapa banyak saudara-saudara kita yang beramal dengan amalan-amalan yang bagus, yang banyak, dan dibiarkan oleh iblis, dibiarkan oleh setan, digoda dari sisi apa? Keikhlasan. Ya. Kemudian termasuk talbisul iblis, cara iblis menggoda manusia dalam hal keikhlasan adalah dengan mengatakan, "Jangan beramal ini, nanti kamu jatuh ke dalam riya." Jangan. Nah, ini termasuk talbisul iblis. Meninggalkan amal karena takut riya, ini termasuk talbisul iblis. Iblis betul-betul dahsyat. Ya, karena tidak ada kerjaan bagi iblis, bagi syaitan, kecuali menggoda manusia. Maka apa yang dilakukan iblis adalah sesuatu yang sulit-sulit ditolak oleh manusia, kecuali yang dirahmati Allah. Karena dari dulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat, kerjaan iblis hanya satu, menggoda manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, maka kita dapati orang-orang besar, ulama, kiai dan seterusnya berdosa. Berdosa, salah, keliru. Kenapa ada iblis? Laknatullah alaih. Ya. Nah, di antara talbisul iblis, cara iblis mentalbis, menipu manusia adalah dengan cara jangan sholat berjamaah, nanti ria. Jangan umumkan perbuatan ini, nanti kamu ria. Jangan ini, padahal itu amal baik. Ini termasuk talbisul iblis. Maka seandainya ada di hati kita rasa untuk menghalangi perbuatan, menyetop perbuatan baik dengan alasan takut riya, maka ketahuilah bahwa itu iblis, itu setan. Jangan batalkan terus. Kita mau serapas juta, kemudian timbul dalam hati, jangan-jangan saya riya, jangan-jangan saya tidak ikhlas ini. Maka teruskan sedekah, jangan di stop. Ya, teruskan sedekah, lalu mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah amalku ini ikhlas karena mengharap wajah-Mu. Begitu. Karena yang tahu ikhlas atau tidak hanya Allah. Kita enggak tahu. Lihat Nabi Ibrahim saja enggak tahu. Ya, Nabi Ibrahim saja masih minta, ya Allah, ikhlaskanlah aku. Begitu. Oleh karena itu, kita terus beramal lalu memohon kepada Allah supaya ikhlas, supaya diterima. Begitu. Jangan tinggalkan amal dengan alasan takut riya. Ini termasuk bentuk talbisul iblis. Menarik sekali. Talbis iblis ini, tipu daya iblis pada manusia ini menarik sekali. Antum yang ingin tahu, bacalah kitab yang sangat-sangat bagus tentang ini. Menurut saya paling bagus barangkali dalam membahas ini, yaitu talbisul iblis. Ditulis oleh seorang ulama besar, Ibnu Jauzi. Dan sudah diterjemahkan. Ya, itu tipu daya iblis kepada ahli ibadah, tipu daya iblis kepada ahli ilmu, tipu daya iblis kepada ulama, tipu daya iblis kepada orang yang serakah dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang tidak digoda oleh iblis, oleh syaitan. Ya. Wa dzalika ahadu syuruti qubulil amal. Dan ikhlas ini menjadi syarat diterimanya amal. Ya, dan bukan satu-satunya. Nanti akan kita bahas yang satunya lagi. Jadi selain ikhlas, ada satu lagi amal itu diterima. Jadi amal akan diterima kalau dia memenuhi dua syarat. Syarat pertama ikhlas. Ini dulu yang kita bahas. Syarat kedua nanti akan kita bahas, yaitu ittiba'ur rasul, dengan cara mengikuti rasul. Ya, ini syarat pertama kita bahas, yaitu ikhlas. Ya, ikhlas sekali lagi beribadah karena Allah. Beliau membawakan surat Al-Baqarah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahuddin." Mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama itu untuk Allah. Jadi, ternyata Allah tidak menyuruh apa-apa kecuali menyembah. Ini semakna dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya satu, yaitu mereka menyembah, mengabdi kepada-Ku. Maka tidak ada tujuan lain Allah ciptakan manusia ini kecuali menyembah. Maka keliru kalau orang mengatakan Allah menciptakan manusia di muka bumi tujuannya agar manusia ini memakmurkan bumi, menjadi khalifah Allah di muka bumi, ya, memelihara bumi ini. Keliru, keliru besar. Sangat-sangat clear. Yang benar apa? Menyembah, mengabdi kepada Allah. Tidak ada yang lain. Kalau tak ada yang lain, itu dalam rangka menyembah, dalam rangka taat kepada Allah. Ya, walaupun bentuknya nikah, bentuknya bekerja, bentuknya manggul-manggul karung, itu dalam rangka taat kepada Allah Rabbul Alamin. Dan memang seperti itu seluruh makhluk selain manusia dan jin. Ya, hewan-hewan taat kepada Allah. Ketaatan kucing kepada Allah dengan cara apa? Ngejar-ngejar tikus, dimakan, dirobek-robek. Itu ketaatan kucing kepada Allah. Karena kucing diciptakan untuk seperti itu, makan tikus. Ya, dan begitu seterusnya. Ya, ketaatan cicak kepada Allah dengan cara apa? Mengejar serangga. Ya, memakan serangga. Itu ketaatan cicak kepada Allah. Karena cicak diciptakan oleh Allah untuk seperti itu. Jadi ketaatan beda-beda. Apa wujudnya, prakteknya beda. Tapi intinya taat. Apa perintah Allah, kita laksanakan. ya. Nah, ketaatan kita kepada Allah tentu bentuknya macam-macam, ya. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ah, jadi kita semua tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk menyembah Allah, ya, bukan untuk menjadi khalifah Allah. Lafaz khalifah Allah ini lafaz yang tidak pas. Dan tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang menyatakan bahwa manusia ini khalifah Allah. Yang ada khalifah titik. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh akan aku jadikan seorang khalifah, satu khalifah di muka bumi. Bukan khalifah Allah. Lafaz khalifah Allah keliru. Abu Bakar pernah didatangi oleh orang dengan mengatakan, ya Aba Bakrin, anta khalifatullah. Wahai Abu Bakar, engkau adalah khalifah Allah. Abu Bakar menjawab, la, lestu bi khalifatillah, walakinni khalifatu Rasulillah. Enggak, aku bukan khalifah Allah, aku khalifah Rasulullah. Ya, manusia ini bukan khalifah Allah. Ucapan khalifah Allah ini sangat bermasalah, karena khalifah itu artinya pengganti. Khalifah itu artinya pengganti. Kalau khalifah Allah berarti pengganti Allah, mana mungkin kedudukan Allah bisa diganti oleh kita. Manusia itu khalifah titik, pengganti. Pengganti siapa? Pengganti makhluk yang ada sebelum kita. Siapa? Sebelum manusia di bumi ini, ia jin dari jenis jin. Mereka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi ini, lalu dibantai, dihabiskan oleh para malaikat. Maka manusia dijadikan setelah itu, maka disebut khalifah, pengganti. Pengganti dari jin, dari jenis jin itu. Kemudian arti kedua dari khalifah adalah manusia itu pengganti satu sama lain. Generasi kita hari ini mengganti generasi bapak-bapak kita, kakek-kakek kita yang sudah mati. Kemudian generasi kita ini akan diganti oleh anak cucu kita dan seterusnya. Maka itu manusia disebut sebagai khalifah, bukan khalifah Allah. Ya, maka tidak benar kalau manusia ini diciptakan untuk menjadi khalifah Allah. Yang benar bahwa manusia diciptakan untuk beribadah, untuk taat, ya. Nah, dan itulah makna inti daripada ibadah. Apa? Taat. Jadi ibadah itu adalah intinya taat, apapun bentuknya. Kalau harus dengan nyungkel mata karena Allah perintahkan, ya taat, ya. Maka dalam ibadah enggak ada logika, enggak ada nurani, enggak ada akal. Karena apa? Banyak yang enggak masuk akal. Habis uang puluhan juta ke Mekah, sampai sana suruh apa? Nyium-nyium batu. Kan enggak masuk akal. Melempar-lempar batu, melempar jumlah. Akal enggak terima. Sebarokain. Bukan urusan kita. Urusan kita taat kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk melempar jumrah 7 kali. 8 kali berdosa. Ya. Kita enggak bisa dengan kaidah 7 kali berpahala. Apalagi 10 kali. Enggak bisa. Salat subuh 2 rakaat pahalanya besar. Apalagi 3 rakaat enggak bisa. Ibadah sikapnya tauqifi. Harus mengikuti contoh dan perintah satu manusia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ibadah ini banyak sekali, bahkan hampir semuanya tidak masuk akal, tidak masuk logika. Ngapain nyium-nyium tanah? Ya, sujud nyium-nyium tanah, enggak masuk akal, enggak masuk nurani. Kita enggak bisa jawab apa manfaatnya. Tentu jelas bermanfaat. Tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya. Tapi kita enggak dikasih tahu oleh Allah, dan akal kita tidak sampai. Maka itulah sifat daripada ibadah, taat. Maka ini membantah pendapat orang-orang liberal bahwa semua bentuk ibadah ini bisa dicerna oleh akal. Keliru. Keliru. Semua bentuk ketaatan kepada Allah ini bisa dicerna oleh akal. Keliru. Jelas keliru besar. Ya, lihat bagaimana Nabi Ibrahim, manusia yang sangat cerdas di muka bumi ini. Tapi ketika taat kepada Allah, enggak pakai pikiran, enggak pakai kecerdasan, tapi pakai apa? Pakai semangat taat. Kalau Nabi Ibrahim tidak taat, kalau Nabi Ibrahim pakai logika, pakai nurani, pakai akal, tentu tidak mau menyembelih anaknya Ismail. Akal dari mana seorang bapak disuruh menyembelih anaknya? Itu pun setelah sekian tahun berpisah. Ya, sedang rindu-rindunya, sedang kangen-kangennya, disuruh menyembelih anaknya. Akal dari mana? Nurani mana? Tapi Nabi Ibrahim tidak menggunakan akal, karena ketaatan kepada Allah tidak pakai akal. Tapi pakai apa? Pakai ketaatan mutlak. Ya, karena banyak diantara hikmah-hikmah perintah Allah yang Allah tidak terangkan. Hikmah ruku, hikmah sujud, hikmah wudu, Allah tidak terangkan. Maka enggak usah kita coba-coba menerangkan dengan mengira-ira. Ya, manfaat sujud, antum tahu, begini-begini. Padahal Nabi tidak terangkan. Kalau tak ada, tentu Nabi yang akan pertama kali menerangkan manfaat sujud, manfaat ruku. Ya? Gitu. Maka tidak perlu. Yang penting kita pelajari ruku seperti ruku Nabi seperti apa. Bahwa Nabi ketika ruku itu seandainya ada bejana diletakkan di atas punggung beliau, maka tidak tumpah. Berarti punggung beliau lurus. Ya, tidak mendongak dan tidak menurun. Beliau ketika sujud, siku dijauhkan dari pinggang, tidak dikempit. Laki dan perempuan sama. Cara salat laki-laki dan perempuan sama. Ya. Karena Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti caraku. Titik. Nabi tidak mengatakan yang perempuan ikut cara Aisyah atau Fatimah, enggak. Maka laki dan perempuan cara salat adalah sama, sama persis. Siapa yang mengatakan beda, maka dia harus bawa dalil. Mana dalil? Yang benar bahwa cara salat laki dan perempuan sama-sama persis. Ya. Hanya ada sedikit perbedaan berdasarkan akar ketika sholat berjamaah. Semuanya perempuan dan imamnya perempuan. Maka pernah dicontohkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengimami di tengah-tengah. Tidak ke depan. Jadi berada di saf pertama di tengah-tengah. Hanya itu saja barangkali masalah berjamaah. Adapun yang lainnya sama semua. Wa ma umiru illa liya'budunnaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan mukhlis. Mukhlis itu ikhlas, murni. Sekali lagi lawan kata syirik, tidak bercampur. Jadi beribadah hanya kepada Allah, hanya untuk Allah saja. Karena beribadah dengan niat dua, maka kata Allah, taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal karena aku dan karena selain aku, jadi karena Allah juga, karena mertua juga. Karena Allah juga, karena masyarakat juga. Karena Allah juga, karena atasan juga. Maka apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya tidak akan diterima. Maka beribadah kepada Allah harus ikhlas murni karena Allah saja. Dan sekali lagi, karena Allah saja ini adalah niat awalnya. Kalau toh setelah itu lalu kita dipuji orang dan kita merasa senang, enggak apa-apa. Karena niat asalnya sebelum kita berbuat adalah karena Allah. Setelah berbuat kemudian mendapat pujian atau mendapat hadiah, tidak masalah. Yang penting amal itu sudah selesai. Ya. Hunafa secara lurus, hanif. Maka disebutkan agama Ibrahim ini agama yang hanif, lurus. Apa yang dimaksud lurus ini, hanif ini? Tidak condong kepada syirik, tidak berbau syirik. Karena apapun sedikit pun sesuatu itu kalau mengandung syirik, maka itu adalah keburukan yang sangat besar. Maka tidak boleh ada syirik, tidak boleh ada persekutuan antara Allah dengan yang lain di hati kita. Ya, saya kemarin selamat dari kejaran perampok-perampok ini. Ya, karena apa? Karena saya ngantongin jimat. Nah, tentu semuanya karena Allah. Tapi lantaran lainnya saya ngantongin jimat. Nah, ini syirik. Ya, karena disekutukan antara Allah dengan jimat. Ya, padahal yang menyelamatkan dia dari kejaran perampok itu hanya satu kekuatan, yaitu Allah Rabbul Alamin. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Maka jimat, keris tidak punya kekuatan, tidak mungkin punya kekuatan. Siapa yang meyakini, beriktikad bahwa jimat, keris, rajah dan seterusnya punya kekuatan, berarti dia memadukan antara dua kekuatan dalam hatinya, yaitu kekuatan Allah dan kekuatan jimat. Maka ini syirik. Ya, kalau dia meyakini 100% bahwa kekuatan itu datang dari keris saya, jimat saya, dia tidak ingat Allah, tidak bawa-bawa Allah, maka dia syirkul akbar, keluar dari Islam. Sudah bukan orang Islam lagi. Sudah bukan orang Islam lagi. Ya, orang Islam, orang yang beriman, dia hanya mendasarkan kekuatan itu hanya Allah. Selain Allah tidak punya kekuatan. Maka tidak boleh kita meyakini seperti itu. Ya, nah, orang yang bertauhid, yang belajar tauhid, akidahnya kuat, mantap, maka dia tidak takut dengan yang namanya keris, jimat, tahayul-tahayul ini dan itu. Kalau orang memuji-muji, memundi-mundi keris, ya, naruhnya saja hati-hati, jalannya saja mundur, habis naruh, tidak berani membelakangi, ya, ini orang syirik. Orang bertauhid, jangankan itu, dibanting, diinjak-injak, dikencingin, kalau perlu diberatin. Berarti dia bertauhid. Dia tidak takut keris, dia hanya takut kekuatan Allah. Dan dia harus yakin bahwa keris ini tidak punya kekuatan sekecil apapun. Ya, dan kita harus seperti itu. Kalau mereka takut, kita kencingin kalau perlu diberatin. Karena apa? Kekuatan hanya datang dari Allah. Tidak mungkin datang dari sebuah keris. Kalau takut kekuatan setan, enggak boleh kita takut dengan kekuatan setan. Kita harus takut dengan kekuatan Allah. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita berani kepada setaninya. Dan setan akan takut kepada kita. Semakin kita berani, setan, jin semakin takut. Semakin kita takut, jin, setan semakin berani. Maka menghadapi setan, menghadapi jin harus berani. Kalau takut, oh, semakin besar kepala dia. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, kata Nabi, bisa sebesar rumah. Kalau kita berani dan mengucapkan lafaz-lafaz kalimat thayyibah dan terus membawakan ayat-ayat Allah dan berani, maka setan itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, sampai sekecil lalat. Dari sini kita tahu bahwa bentuk setan itu bisa besar, bisa kecil. Ya, bagaimana menghadapi siapa. Dan sekali lagi, tidak boleh kita takut dengan setan itu. Dengan jin-jin yang kesurupan. Yang oleh orang dinamai dengan nama-nama yang macam-macam. Gembrulah, apa, kuntilanaklah, juri pocong, dan seterusnya. Itu hanya satu, jin. Jin, ya. Tidak ada makhluk Allah kecuali malaikat, manusia, jin. Ya. Tidak ada makhluk Allah kecuali malaikat, manusia, jin. Ya. Setan, setan bukan benda. Setan itu sifat. Setan itu sifat. Bisa datang dari jin, bisa datang dari manusia, bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Sebagaimana firman Allah, minal jinnati wan. Setan itu bisa dari jenis jin, bisa dari jenis manusia. Al-Hanif. Siapa yang hanya takut kepada Allah, tidak takut dengan jimat-jimat, keramat, keris dan seterusnya, dan tidak percaya dengan ramalan-ramalan dukun, paranormal dan seterusnya, berarti dia hanif, lurus. Ya, dan memang wajib kita seperti itu, tidak boleh kita mempercayai kekuatan-kekuatan selain kekuatan Allah. Kemudian diteruskan dengan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Ini adalah bentuk pengamalan setelah tauhid. Maka tauhid akidah bahwa kita harus menyembah Allah saja, mentauhidkan Allah saja, diikuti dengan sholat, diikuti dengan zakat, diikuti dengan haji, umrah, zikir, wirid, baca Al-Quran dan seterusnya. Apa? Syariat. Ya, tidak cukup dengan akidah saja. Tentu yang pertama akidah. Barang siapa yang akidahnya, tauhidnya rusak, dia keluar dari Islam. Dia sudah bukan orang Islam lagi. Tapi orang yang salatnya keliru, wudunya keliru, tayamumnya salah, dia masih orang Islam. Walaupun dia berdosa dengan dosa yang sangat besar, tapi dia belum keluar dari Islam. Maka oleh karena itu, yang terpenting dari Islam ini adalah akidah, tauhid. 13 tahun. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah hanya mengajarkan tauhid. Belum mengajarkan salat, zakat, haji, jihad. 13 tahun Nabi berdakwah pertama kali selama 13 tahun ini masalah tauhid, masalah akidah. Ya, maka ini yang utama. Di antara bentuk akidah dan tauhid adalah apa? Ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Barang siapa yang tidak ikhlas, maka tauhidnya rusak. Karena tauhid dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, mengesakan. Ya. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Ya, bahwa menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, ini adalah agama yang lurus. Mungkin hanya itu ya yang bisa kita pelajari. Masih ada waktu untuk pertanyaan, silakan. Jadi masih ada ayat, dua ayat lagi insyaallah nanti kita baca di kesempatan berikutnya ya. Silakan ada pertanyaan sekitar ikhlas ini atau yang lainnya, silakan. Silakan. Iya. Karena dia Iya, jelas. Kalau adopsi, kalau bapak asuh enggak. Bapak asuh kan biasanya saya bapak asuhnya. Ya, ini anak asuh saya. Ya, orang tuanya bulan sama bulana. Ya, saya bahas bapak asuhnya saja, tinggal di rumah saya, atau saya kirim SPP tiap bulan dan seterusnya dan seterusnya. Ini enggak apa. Tapi kalau adopsi, jelas namanya ditulis, ya, bin kita, ya, maka itu jelas akdzabul firo, bukan sekedar bohong, sebesar-besar bohong. Bohong terbesar, ya, ada tiga. Berbohong atas nama Rasulullah, yaitu menyampaikan hadis yang tidak dia ketahui sahih atau tidaknya. Yang kedua, berbohong mimpi melihat sesuatu padahal tidak, ya, seolah ini membohongi Allah karena yang bikin mimpi Allah. Kalau ini membohongi Rasulullah. Kalau yang terakhir, membohongi orang banyak. Orang banyak dibohongin semua. Ini anak saya, padahal bukan. Ya, dan ini itu pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, mengangkat anak Zaid bin Haritha, bekas budak. Diangkat anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turun ayat bahwa Allah melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat anak. Tadinya sempat namanya diganti Zaid bin Muhammad. Lalu setelah turun ayat itu, surat Ali Imran, kemudian diganti lagi menjadi Zaid bin Haritha. Maka mengangkat anak, yaitu adopsi, adalah dosa yang sangat besar. Dan ini kebohongan yang sangat-sangat besar. Ya, tidak boleh. Bagaimana mengasuh anak yatim di rumah kita? Bagus kan? Sebagus-bagus rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan dimuliakan. Seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan tidak dimuliakan. Ya, maka pahala sangat besar. Kita didik dari kecil, kita asuh, kita sekolahkan, kita biayai. Tapi tetap tidak boleh kita membohongi dia, membohongi orang. Kita harus katakan kepada anak itu, dan kita latih dari kecil, manggil kita paman, bibi, om, tante. Jangan manggil bapak, ibu, atau abi, umi, ayah, papa, mama, tidak boleh. Ya, kita ajarkan kepada dia bahwa dia bukan anak kita. Ini mereka akan lebih terima kasih daripada dibohongi. Nah, aku ibumu, nah, aku bapakmu. Setelah besar 20 tahun, orang-orang ngasih tahu bukan anaknya. Nah, dia marah biasanya. Dia marah, merasa dibohongi. Tapi kalau jujur dari kecil, manggilnya tante, om, udah biasa. Nah, dia tentu umur 7 tahun, 10 tahun, dia bisa mikir, kok saya dimanggilnya tante, om. Nah, nanti dikatakan terserang begini-begini, dia lebih terima kasih. Ya, seperti itu. Dan kalau dia perempuan dan sudah dewasa, tentu harus pakai jilbab di hadapan kita, karena bukan anak kita. Kalau dia laki-laki sudah dewasa, tentu istri kita, anak-anak perempuan kita harus pakai jilbab di hadapan dia, karena bukan mahram. Ya, begitu seterusnya. Atau kalau mau susui, kalau mau susui, sebagaimana Salim sudah agak besar keluar masuk ke rumah Hudzaifah, disusui oleh istrinya Hudzaifah. Kalau disusui jadi mahram, jadi anaknya. Ya, tidak boleh nikah dengan ibunya dan siapanya, karena memang menjadi ibunya. Menjadi ibunya, yaitu ibu susu. Ya, bapaknya menjadi bapaknya, omnya menjadi omnya, dan semuanya. Ya. Kalau pas menyusui, kalau ingin menjadikan mahram, ya susui. Ya, nanti tidak perlu pakai jilbab lagi. Ini hukum. Ini hukum harus diterangkan dengan sebenar-benarnya. Tapi tentang masalah waris, tentang masalah dia anak siapa, ya tetap tidak bisa. Yeah. Anak angkat dalam Islam enggak ada. Ya, anak susu aja. Anak susu, ya, anak susuan. Iya, anak susu berarti mahram. Mahram. Tapi tentang waris, ya, dan seterusnya tidak ada hubungannya. Artinya anak susu itu enggak dapat waris. Tapi jadi mahram gitu. Iya, anak susu gitu sebutnya. Iya, enggak boleh. Ini anak saya, enggak boleh. Ini anak susu saya gitu. Kalau bisa batalkan, batalkan. Kalau enggak bisa, alasan teknis dan seterusnya, ya enggak apa-apa surat ini. Yang penting kita tidak bohong pada teman-teman dekat, ini bukan anak saya. Ya, dan jangan bohong pada anak itu. Ya, bahwa bapak kamu adalah si fulan, ibu kamu adalah si fulana, gitu. Surat-surat sih, yaitu untuk urusan administrasi saja. Tapi kalau bisa batalkan, batal. Silakan. Ya. Masalah. Apa yang melanda kaum muslimin hari ini, ya, puluhan tahun terakhir ini, bahkan ratusan tahun terakhir ini menunjukkan bahwa kaum muslimin lemah, betul-betul lemah, sangat-sangat lemah. Saking lemahnya, Nabi sabdakan apa? Seperti kos'ah, seperti makanan di kos'ah. Kos'ah itu satu tampah besar yang biasa dimakan oleh 8-10 orang. Ini kebiasaan makan bangsa Arab, ya, makan bersama seperti itu. Nah, kaum muslimin seperti kos'ah itu, seperti makanan di atas nampan kemudian dimakan dari sana sini. Ya, itulah gambaran lemahnya kaum muslimin di akhir zaman. Ya, lemah. Barangkali hari ini yang dimaksud oleh Nabi. Karena para sahabat bertanya, "Amin khillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah hari itu karena kita sedikit jumlahnya? Nabi menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Bahkan hari itu jumlah kalian sangat banyak. Tapi gusa'un ka gusa'is sayr. Kalian seperti buih di lautan. Ya, buih. Ini bahasa yang sangat-sangat fasih. Bahasa yang sangat tepat. Karena bahasa Nabi adalah bahasa wahyu. Bahasa yang diatur oleh Allah. Ya, tidak semau Nabi. Karena Nabi memang tidak pernah sekolah, tidak punya guru. Tapi bahasanya sangat tepat. Seperti buih di atas lautan. Ya, bagaimana sifat buih? Yang sangat menonjol sifat buih itu apa? Tidak pernah berani melawan arus. Ya, itu sifat buih. Arus ke barat pasti ke barat, arus ke timur pasti ke timur, arus ke selatan pasti ke selatan, ke utara pasti ke utara. Itu sifat buih. Enggak ada buih melawan arus. Nah, itulah kaum muslimin. Kaum muslimin tidak pernah berani melawan arus. Ya, orang Amerika teriak ha, ikut teriak ha. Orang Amerika Eropa teriak demokrasi, ikut teriak demokrasi. Emansipasi wanita, gender, ikut bilang gender. Wah, nasionalisme, ikut nasional. Itulah kaum muslimin. Nggak berani teriak sunnah Nabi, sunnah Rasul. Saya panjangkan jenggot ini, sunnah Nabi, sunnah Rasul. Nggak berani. Nggak berani melawan arus. Ini kalau pengemahan kaum muslimin. Diawali dengan akidah, diawali dengan ketakutan untuk menunjukkan fashadu bi anna muslimin. Saksikan oleh kalian bahwa saya muslim. Saya muslim, saya taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Penutan saya, ikutan saya, uswah saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak berbudi dengan yang lain. Ini ketika kaum muslimin berani seperti ini, subhanallah, Allah akan tolong. Persis sebagaimana janji Allah, "In tansurullah yansurkum." Jika kalian mau menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian. Menolong Allah berarti menolong agama Allah, taat kepada yang menjadi utusan Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan keadaan para sahabat yang waktu itu masih lemah. Di antaranya Ja'far bin Abi Thalib yang hijrah dengan beberapa sahabat ke Habsyi karena menyelamatkan diri dari siksaan kejaran orang-orang Quraisy. Kemudian ketika datang ke Habsyi mohon suaka perlindungan kepada Raja Najasyi. Duduk di situ bersama yang lain. Ya. Kemudian Raja Najasyi datang. Raja Najasyi datang. Semuanya berdiri menyambut kedatangan Raja Najasyi. Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa sahabat tidak mau berdiri. Ya, tidak mau berdiri. Karena Nabi mengharamkan menghormat manusia dengan cara berdiri. Datang seseorang disambut dengan cara berdiri haram dalam Islam dan Nabi telah mengharamkan. Ja'far bin Abi Thalib walaupun sedang butuh suaka perlindungan dari raja ini tetap saja taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yang menolong adalah Allah. Semuanya itu perantara. Maka enggak mau berdiri. Raja Najasyi bertanya, "Kenapa yang lain berdiri? Kalian tidak mau berdiri?" Dijawab, "Saya taat kepada Nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang kami menyambut orang dengan cara berdiri." Ya, malah simpati Raja Najasyi lalu ditolak. Inilah Inilah kaum muslimin harus percaya diri ketika dia mengamalkan satu perbuatan yang itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam akan ditolong. Lihat hari ini kaum muslimin, ya, memanjangkan jenggot aja takut, ya, dikatakan ini dan itu teroris dan seterusnya, ya, menampakkan bahwa saya ini akan taat kepada Allah dan Rasulnya takut, ya, enggak enak, malu, sungkan dan seterusnya. Ini sunnah Nabi, ini bid'ah, saya tidak mau melakukan bid'ah, enggak ada ajaran, takut. Bagaimana? Ya, maka apa yang menimpa hari ini pada kaum muslimin di Palestina, di Bosnia, di Aljazair dan seterusnya di negeri kita, itu akibat kaum muslimin tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka jalan satu-satunya ini bukan tumbang sulam. Kalau kita kirimkan bantuan ke sana, kita ini, itu tumbang sulam secara teknis saja. Itu bisa diatur, gampang. Yang penting apa? Kita tanamkan kepada kaum muslimin akidah yang kuat bahwa kita hanya takut kepada Allah, hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Dan mari berani merentang Amerika, Eropa, apanya akidahnya. Bukan caci makian. Dicaci maki Amerika, dicaci maki Eropa, tapi ajarannya dipakai. Ya, ajarannya dipakai. Ajaran demokrasi, gender, HAM, persamaan HAM, ajaran mana? Ajaran Amerika dipakai. Ya, sementara diteriak-teriakin terus Amerika. Ya, teriak caci maki enggak ada gunanya. Demo di tengah jalan enggak ada gunanya. Akidah tanamkan. Adik akidah tanamkan. Di mana menanamkan akidah? Di masjid-masjid, di majelis ta'lim. Agar kaum muslimin akidahnya kuat. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak taat kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini barangkali kritikan kepada pegiat-pegiat Islam. Ya, suka menolong saudaranya sesama muslim dengan cara uang, teknis, bantuan, tentu itu baik. Tapi melupakan yang jauh lebih penting, apa? Menanamkan akidah yang hak, menanamkan akidah yang benar, yang insya Allah akan menyelamatkan kaum muslimin. Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah, Rasul dan para sahabat mengatakan, jalan menuju kejayaan Islam hanya satu. Hanya satu, tidak dua, tidak tiga, tidak, hanya satu. Apa? Akidah yang kuat, tauhid yang hak. Ya, bukan materi, bukan sains, teknologi, ekonomi, bukan. Kalau itu menyusul. Itu hanya jalan teknis. Allah akan berikan mudah. Lihat para sahabat dengan apa mengawali kemenangannya melawan superpower dunia hari itu, Romawi dan Persia. Dengan sains, teknologi, ekonomi, enggak. Dengan ketaatan kepada Allah. Lihat Ja'far bin Abi Thalib. Mulai ini, mulai taat kepada Allah. Lalu Allah akan bukakan jalan. Allah berikan ilmu pada kaum muslimin, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang ini dan itu. Allah berikan setelah diawali dengan apa? Taat kepada Allah, akidah yang hak, tauhid yang sahih. Jalan keluarnya itu. Ya, tentu kita membantu secara teknis, ya boleh-boleh saja. Kita kirimkan bantuan ke Sulawesi, kemana, boleh-boleh saja. Tapi jangan lupakan yang pertama, akidah. Ya. Masih ada waktu? Ibu ada pertanyaan? Silakan. Kalau enggak ada, gorengan udah nungguin. Oh ya, terus kita beramal dan memohon kepada Allah, ya. Terus beramal dan terutama amal-amal yang tidak kelihatan, salat malam, zikir dan wirid, baca Al-Qur'an. Ini kan bisa disembunyikan. Kita harus tahu bahwa amal ada yang bisa disembunyikan, ada yang tidak. Kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Apa misalnya salat sunnah? Kata Nabi, sebaik-baik salat sunnah di mana? Di rumah. Karena bisa disembunyikan. Baca Al-Quran, kemudian zikir, wirid, kemudian nangis, sembunyikan. Jangan ditambahkan nangis itu. Nangis itu sembunyikan. Ya, para sahabat, para ulama nangis. Ya, dan Abdullah bin Mubarak kelihatan nangis setelah apa? Setelah lampu dinyalakan. Baru orang-orang tahu dia nangis. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz tidur di atas. Kemudian istri dan anaknya tidur di bawah. Kemudian menetes air, ya, dikiranya hujan bocor. Begitu sampai ke atas, ternyata itu air matanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi contoh para ulama menangis itu apa? Disembunyikan, bukan dipertontonkan, dipamerkan di hadapan kaum muslimin, ya, dengan gerung-gerung. Ya, ini mukhalifus sunnah. Ya, nangis disembunyikan. Karena itu bisa disembunyikan. Adapun yang tidak bisa disembunyikan, ya jangan sembunyikan. Salat berjamaah enggak mungkin disembunyikan. Salat berjamaah kita jalan ke masjid, orang-orang lihat, ya enggak apa-apa, enggak bisa disembunyikan. Haji enggak bisa disembunyikan. Jihad enggak bisa disembunyikan. Zakat termasuk jangan disembunyikan. Karena fitnah, ya. Karena orang-orang miskin di sekeliling kita tentu sedang menunggu kapan ini orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya megah, kapan zakatnya, ya. Maka kita berikan dan bilang ini zakat saya, tahun ini. Gitu. Dia tidak terjadi fitnah. Ya, nah, seperti itu. Allahu a'lam. Habis, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengajian yang kita akan kita biasa. Jadi kita bahas dulu, bahas dulu, kita akan kita. Jadi kita akan kita.